وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas ini Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdul Rahman ibn Nasir Sa'di rahimahullah, al-amalu bil-ilm, beramal dengan ilmu atau mengamalkan ilmu. Yang mengamalkan ilmu itu lebih berat daripada belajar. Belajar itu sudah satu yang berat, tapi mengamalkan ilmu lebih berat lagi. Sebagaimana kata Hilal Ibnul Ala rahimahullah, kata beliau, talabul ilmi syadidun, mempelajari ilmu itu syadid, sudah sesuatu yang berat. Jadi belajar itu berat. Mempelajari ilmu, yaitu ilmu syar'i, itu berat. Maka hendaknya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah untuk belajar, agar bisa belajar dan terus belajar. Wa khifduhu asyaddu min talabihi, dan menghafalnya, menjaganya, ini lebih berat dari mempelajarinya. Menjaga ilmu, menghafal ilmu, ini lebih berat daripada mencarinya, daripada menuntutnya. Wal amalu bihi asyaddu min hifdhihi, dan mengamalkan ilmu itu lebih berat daripada menghafalnya atau dari menjaganya. Mengamalkan ilmu yang dipelajari itu asyaddu, lebih berat daripada menghafalnya atau menjaganya. Wassalamatu minhu asyaddu minal amali bihi, dan selamat darinya, dari menjaga ilmu, sehingga selamat dari penyimpangan, asyaddu ini lebih berat, minal amali bihi, daripada mengamalkannya. Ini kata Hilal Ibn Alla rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair, dan disebutkan oleh Qiwamus Sunnah di dalam Tarhib, di dalam Targhib dan Tarhib. Beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa belajar itu sesuatu yang berat. Karena belajar itu berat, maka kita harus minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan mengamalkan ilmu itu lebih berat lagi. Maka seharusnya untuk senantiasa minta bantuan kepada Allah untuk belajar dan untuk mengamalkan. Karena sebagaimana yang telah berlalu bahwa ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan. Tujuan ilmu itu dipelajari adalah untuk diamalkan, dipraktekkan. Qala rahimahullah, wa min a'dami ma yata'ayyanu ala ahli ilmi al-ittisafu bima yad'u ilayhi al-ilmu min al-akhlaq wal-a'mal wal-ta'lim. Dan termasuk perkara yang paling agung, perkara yang paling besar dari apa yang harus dilakukan oleh seorang yang berilmu, perkara yang paling besar, yang paling agung, yang harus diamalkan, yang harus dilakukan oleh orang yang berilmu adalah al-ittisaf bima yad'u ilaihil ilmu, bersifat, memiliki sifat dengan apa yang diseru oleh ilmu. Apa yang ditunjukkan oleh ilmu, minal akhlak, dari akhlak. Orang yang berilmu, dia harus berakhlak sebagaimana ilmu yang dia sampaikan. Dia memiliki sifat sebagaimana sifat yang ditunjukkan oleh ilmu, sehingga akhlaknya sebagaimana ilmu yang dia sampaikan. Wal a'mal, amalnya sebagaimana ilmu yang disampaikan. Dan ini suatu yang berat, ini suatu yang besar, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, min a'dham, perkara yang paling besar, perkara yang paling agung. Seorang yang berilmu, orang yang belajar, memiliki sifat sebagaimana ilmu yang dipelajari. Akhlaknya, amal perbuatannya, wa ta'lim, dan apa? Pengajarannya, pendidikannya, bimbingannya, ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari, yang disampaikan. Fahuwa ahakun nasi bil ittisafi bil akhlakil jamilah. Maka dia, yakni orang yang belajar, orang yang berilmu, baik dia sebagai guru atau sebagai santri, orang yang belajar, dia adalah manusia yang paling berhak, manusia yang paling pantas untuk memiliki sifat, untuk bersifat dengan akhlak, akhlak budi pekerti yang jamilah, yang bagus. Kata beliau, manusia yang paling berhak untuk memiliki sifat dengan akhlak yang mulia adalah orang yang belajar. Apakah dia adalah seorang guru ataukah seorang murid? Qala wa takhalli min kulli khuluqin radilin. Kata beliau, setelah beliau menyebutkan bahwa orang yang berilmu, orang yang belajar itu adalah manusia yang paling berhak untuk memiliki sifat dengan akhlak yang mulia, dari wajah berseri-seri, dari ramah, penyabar, bersyukur, dan akhlak yang mulia selainnya, Yang kedua, wa takhalli min kulli khuluqin radid, dan terbebas, membersihkan diri dari semua akhlak yang tercela, akhlak yang rendah, radilin. Apa akhlak yang rendah? Iri, dengki, pemarah, riya, sum'ah, ananiyah, dan akhlak-akhlak yang tercela lainnya. Seorang penuntut ilmu, dia harus apa? Membersihkan dari dirinya akhlak yang tercela. Wahum awlan nasi bil qiyam bil wajibati zahirati wal batinah. Maka mereka, orang-orang yang berilmu, orang yang belajar, adalah manusia yang paling pantas, yang paling berhak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban az-zahirati wal batinah, baik kewajiban yang lahir maupun kewajiban yang batin. Orang yang belajar, santri atau guru, itu orang yang paling berhak untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban kepada Allah atau kewajiban kepada Rasulullah. Hendaknya dia menjadi contoh, hendaknya dia menjadi teladan di dalam menunaikan kewajiban. Kewajibannya kepada Allah ditunaikan, kewajibannya kepada Rasul ditunaikan. Dia menjadi contoh, menjadi pelopor, menunaikan kewajiban kepada kedua orang tua, menunaikan kewajiban kepada keluarga, menunaikan kewajiban kepada tetangga, menunaikan kewajiban kepada saudara, menunaikan kewajiban kepada pemimpinnya, kepada teman-temannya, kepada kerabatnya, dan seterusnya. Manusia yang paling pertama menunaikan kewajiban, baik yang zahirah, yang lahir nampak terlihat, maupun yang batinah, adab yang kewajiban yang batin. Apa kewajiban yang batin? Seperti mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua, mendoakan kebaikan untuk saudara, mendoakan kebaikan untuk teman. Qala wa tarkil muharramati lima yatamayyazu bihi minal ilmi wal ma'arifi allati lam tahsul li ghairihim. Dan manusia yang paling pertama, paling utama, sebagai pelopor, sebagai teladan dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan kedurhakaan, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan selainnya. Lima yatamayyazu bihi, dengan apa yang mereka terpilahkan, terpisahkan dengannya dari ilmu dan ma'rifat, ma'rifat pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapat oleh selainnya. Dengan ilmu yang diperoleh, seorang penuntut ilmu bisa dibedakan dengan orang yang tidak belajar, sehingga orang yang belajar berbeda dengan orang yang tidak belajar. Apa yang membedakan? Ilmu yang dia pelajari kemudian dia amalkan. Karena ilmu yang dipelajari merintahkan untuk menunaikan kewajiban. Ilmu yang dia pelajari melarang dia dari perkara yang diharamkan. Qala wali annahum qudwatun linnas, dan sungguhnya mereka, yakni para penuntut ilmu, apakah santri ataukah guru, santri atau ustaz, murid atau guru, santriwati atau ustazah, ini adalah qudwah, ini teladan, panutan bagi manusia. Manusia akan melihat orang yang belajar itu seperti apa, orang yang ngaji itu seperti apa, akan dilihat. Sehingga seharusnya orang yang belajar bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi yang lain. Wannasu majbuluna 'alal iqtida'i bi ulama'ihim, dan manusia mereka majbulun, memiliki fitrah atau diberi fitrah untuk mencontoh, meneladani ulama mereka, orang yang berilmu di antara mereka. Manusia diberikan fitrah oleh Allah untuk mencontoh, meneladani orang-orang yang berilmu di antara mereka. Sya'u am abau, baik mereka itu menginginkan atau mereka enggan. Baik mereka menginginkan untuk mencontoh ataukah mereka enggan. Fi katsirin min umurihim, pada kebanyakan perkara-perkara mereka. Manusia akan melihat kepada ini loh santri, coba lihat bagaimana perbuatan santri, bagaimana akhlaknya santri, akan dilihat oleh manusia. Dan ini suatu, sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, ini suatu yang berat, menjadi contoh, menjadi teladan. Dan mau tidak mau manusia akan melihat, akan terus mengamati. Coba lihat santri itu seperti apa. Mereka akan terus melihat dan menilai terhadap apa? Santri. Dan termasuk dakwah yang sangat berpengaruh, memberikan dampak positif, adalah dengan akhlak dan budi pekerti yang diamalkan oleh para pengusungnya, yakni orang-orang yang belajar dan mengamalkan ilmunya. Dampak pengaruh yang besar adalah dengan akhlak dan budi pekerti mereka. Qala wali annahum yatatarraqu ilaihi minal i'tiradat wal qawadih indama yatrukuna ma yad'u ilaihi al-ilmu a'dham mimma yatatarraqu ala ghairihim. Dan karena sesungguhnya mereka manusia, yatatarraqu, akan mencari-cari jalan, akan mencari-cari kesempatan, ilaihim, kepada mereka orang yang belajar, ulama, minal i'tiradat, dari apa? Kritikan-kritikan, wal qawadih, dan celaan-celaan, indama, ketika yatrukuna, mereka meninggalkan ma yad'u ilaihil ilm, apa yang diseru oleh ilmu, apa yang diajak oleh ilmu. Jadi manusia akan menanti kesempatan, menunggu kesempatan untuk mencari-cari jalan agar bisa mengkritik, agar bisa membantah, agar bisa mencela ketika orang yang berilmu itu meninggalkan ilmu yang dia sampaikan, yaitu ketika mereka tidak mengamalkan ilmunya. A'zam ini lebih besar mimma yatataraku ala ghairihim, dari apa yang manusia mencari-cari kesempatan atau kekurangan atas selain penuntut ilmu. Manusia akan mencari-cari kesempatan, akan mencari-cari kekurangan. Penuntut ilmu ini lebih banyak, lebih besar dibandingkan mereka mencari-cari kesempatan, kekurangan orang-orang yang tidak belajar. Kapan? Ketika orang yang belajar tidak mengamalkan ilmunya. Ketika orang yang belajar meninggalkan ilmu yang dia sampaikan, yaitu ilmu tidak diamalkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Sebagaimana doa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita senantiasa berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Demikian juga kita berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu wa asyhadu la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.